Jadi untuk lagu Sepi Sukma ini menceritakan tentang seseorang yang setia tapi benar-benar setia, cinta tapi benar-benar cinta. Dilirik kau hati yang ku inginkan, kalau gak sama orang itu ya aku tidak mau. Itulah cinta yang sesungguhnya, hanya satu, tidak dua apalagi.